Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai membahas bab yang ke-75, Babul Afwi wal i'radi anil jahirin, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, tidak meladeninya. Nah, dalam bab ini cukup jelas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menginginkan dua perkara yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama ialah al-afw, memaafkan. Dan yang kedua al-i'rad anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh, yakni tidak meladeninya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkannya. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi, hendaknya engkau mengajak orang berbuat baik. Wa'arid adil jahilin, dan hendaknya engkau berpaling dari orang-orang bodoh, tidak meladeninya. Taib, ayat ini cukup jelas menjadi dalil dalam bab ini. Al-afu, urusan memaafkan dan minta maaf, ini hanya bisa diamalkan, bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya masih bersih. Mau memaafkan, mau minta maaf, itu hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih dari kepentingan-kepentingan, dari ego-ego pribadi. Naam. Dan ini merupakan tanda orang itu akhlaknya bagus. Ada orang yang mendoliminya, menjatuhkan harkat dan martabatnya, menjelek-jelekannya baik di depan umum atau di media sosial, mencaci makinya, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak terpuji tadi minta maaf, dia mau memaafkan. Ya, nah, demikian pula meminta maaf itu merupakan tindakan yang terpuji juga. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang bisa melakukannya. Bahkan kadang-kadang dia di pihak yang benar tapi berusaha untuk meminta maaf. Karena manusia itu tempat yang salah. Ya, tempatnya khilaf. Bisa jadi kita tidak merasa salah, tapi sebetulnya kita melakukan beberapa tindakan yang kita tidak sengaja merupakan kesalahan. Sehingga meminta maaf itu bukan sesuatu yang rendah, sesuatu yang terpuji. Nah, jadi memaafkan, ya minta maaf, itu termasuk akhlak yang sangat terpuji. Insyaallah kalau ini diamalkan, kaum muslimin akan rukun. Tapi kalau gengsinya masih ada, kepentingan-kepentingan pribadi masih ada, ini susah minta maaf, ya susah apa ini memaafkan. Kalau sudah seperti itu, maka setan pun yang senang, ya, dendam dan yang semisalnya akan terus terpupuk. Dan memang misi setan, ya, at-tahris bainal muslimin, membuat kaum muslimin itu selalu berkonflik, selalu bersengketa. Bukan hanya masalah besar, masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele itu dipanas-panasi oleh setan. Untuk bisa mengatasi maka setan seperti itu, ini al-afu, itu prinsip yang paling pas, ya. Nah, maksudnya kalau saling memaafkan, mau minta maaf, mau memaafkan, selesai urusannya. Enggak perlu lama-lama, ya. Nah, tapi kalau hal ini tidak dilakukan, maka dendam itu akan terus terpupuk. Ya, setan semakin apa ini? Gembira melihat kaum muslimin di bikin seperti itu, ya. Nah, tidak rukun, selalu konflik, selalu perselisih. Nah, enggak jelas bela siapa, enggak jelas, ya, arahnya kemana. Nah, inginnya itu tengkar terus, konflik terus, ya. Nah, barakofiku, kalau tanya kamu ngapain marah-marah sama fulan, ya soalnya dia bela sana, ini bela sini, terus bela apanya gitu. Bingung dia. Nah, itu kalau sudah terlanjur tengkar, konflik, sengketa, ya seperti itu, sama-sama panas, ya. Nah, apalagi kalau lisannya itu kotor, lisannya itu tajam, tangannya juga tulisannya tajam, wah ini tambah rame. Nah, kuncinya satu, kalau mau selesai, al-afu, minta maaf, berarti mengakui kesalahan, baik yang disadari atau tidak, ini mau memaafkan, mau lapang dada, insya Allah selesai urusannya. Khudil afwa. Kemudian wa'mur bil urfi, selalu mengajak kepada kebaikan. Ini cirinya orang yang akhlaknya baik, itu menyejukkan, mendamaikan, menenangkan, mengarahkan yang baik. Sebaliknya, kalau orang itu akhlaknya jelek, wah itu dimanapun dia berada suka memprovokasi, manas-manasi, bikin gaduh, bikin rame, mancing-mancing, nah itu lain-lain. Nah, suka ngarahkan kepada apa ini, kejelekan, terutama persengketaan. Nah, itu manas-manasi, ya. Barakallahu wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang bodoh, yakni tidak meladeni tindakan orang-orang bodoh. Ini saya contohkan langsung saja tindakan orang bodoh itu dengan lisannya, dengan tangannya, ya, dengan anggota badannya. Tulisannya, ya, di medsos-medsos, seperti orang yang gak berilmu, seperti orang yang tidak punya etika, ya, menjatuhkan saudaranya, melecehkan saudaranya, mencaci maki saudaranya, menebar qil wa qal yang gak jelas. Nah, kalau ada orang seperti ini, yo, jangan kemudian kita ladeni. Kalau diladeni, dia dapat panggung untuk apa ini? Semakin kreatif, ya, menulis sesuatu yang baru, ya. Nah, itu menghabiskan kuota. Ya, nah, nggak usah diladeni, ya. Nah, dah tinggal saja, biar ngomong sendiri, ya. Nah, nggak usah diladeni. Wa'arid adil jahil. Atau dia mancing-mancing dengan ucapannya, ya, entah nantang debat, atau meso-meso, atau mencela, menjatuhkan. Nah, kita gak usah ngeladeni. Orang itu kalau berilmu, orang itu kalau mengamalkan ilmunya, orang itu kalau akalnya sedang waras, mohon maaf, ya, gak mungkin melakukan seperti itu. Nah, itu hanya dilakukan oleh orang yang gak berilmu, atau orang yang gak mengamalkan ilmunya, atau akalnya sedang sakit. Nah, panas, ya, panas, ya. Tambah lagi utangnya banyak, panas. Nah, nah. Tambah lagi banyak masalah, panas, ya. Tambah lagi ada konflik dengan istrinya, wah, tambah panas. Nah, itu, ngomel-ngomel sendiri, dikit-dikit ngamuk, mencaci maki. Gak usah dilayani orang kayak gitu. Biasa aja dia ngomong sepuasnya sama tembok, ya. Kalau saya capek nanti kan berarti sendiri. Gak ketala deni, mau tambah dikasih amunisi sama seton. Ayo, terus, terus, terus gitu. Tambah seneng, tambah tampil. Nah, itulah pentingnya wa'arid 'anil jahili. Karena orang-orang yang berilmu ngomongnya itu berkualitas, ya. Tulisan-tulisannya berkualitas, ilmiah, bijaksana, bertata krama, beretika. Senang, sementara orang bodoh ngomongnya, nah itu, gak ilmiah, tulisannya penuh emosi dan amarah, itu gak ada etika, gak tahu sopan santun, enggak hikmah. Itu mudah dibaca, mudah dilihat. Nah, kalau ada seperti itu, wa'arid 'anil jahil. Enggak usah diurus orang itu, enggak usah diladeni. Insyaallah dia akan capek-capek sendiri. Baik. Ini prinsip, ya, dalam permuamalah. al-afl al-amru bil urfi al-irad anil jahili. Dalil yang kedua, al-imam an-nawawi rahimahullah membawakan Al-Quran surah Al-Hujar ayat yang ke-85. Wa qala ta'ala fasfahis saf al-jamil. Fasfahis saf al-jamil itu maknanya ialah amilhum mu'amalatal halim al-musami. Hendaknya engkau bermuamalah dengan sesama dengan muamalah orang yang santun, kalem. Ya, na'am. Dan mudah toleran. Barakallahu. Fasfah as-safhal jamil. Ini bermuamalah secara santun, kalem, itu gak kasar, gak brutal, ya, kalem. Itu menghadapi orang itu kalem, tenang saja, gak emosional, gak temperamental, ya, halim, santun, kalem. Al-Musamih. Al-Musami itu orang yang mudah toleran, ya, tidak ngotot dengan kemauannya sendiri, tidak ngotot maksa orang untuk melakukan keinginannya dia. Ini sebaiknya seperti ini, oh ya, enggak apa-apa. Yang penting boleh, ya kan? Tidak ada unsur dosa. Nah, begitu. Yakin. Ini sebaiknya nanti kalau menyembeli kambing kita pakai pisau stainless, jangan pakai pisau besi biasa karena seringnya karetnya itu mempengaruhi kualitas daging, misalkan begitu ya. Oke, monggo, gak apa-apa, ini yang penting beres itu aja, ya. Begitu. Ini sebaiknya yang nyembeli adalah yang ahli. Dan di antara yang ahli itu ikhwan fulan. Ya enggak apa-apa, silakan. Pokoknya gitu, enggak harus dia, kalau enggak dia enggak boleh. Juga al-musami. Begitu. Jadi kalem, santun, toleran. Dalam perkara-perkara yang ngapain? Mubah. Tapi kalau dalam perkara dosa sekali tidak, ya tidak, titik, gitu ya. Nah, gak boleh ada toleransi dalam masalah itu. Baru. Jelas. Nah, dalam masalah kepanitiaan salat Id misalkan, sebaiknya pakai terpal, enggak pakai tikar. Okay, enggak masalah. Sebaiknya sound systemnya nyewa saja. Kalau punya kita terlalu kecil. Ya, yang penting ada dananya. Gitu aja. Enak kan? Enggak pakai repot. Sebaiknya sholat Idnya jangan lama-lama, segera dimulai. Ya. Supaya bisa segera panitia hewan kurban melaksanakan tugasnya, ya enggak apa-apa ya. Bahkan kalau seandainya ada ustadznya yang mau khutbah, bila ustadz khutbahnya jangan lama-lama ustadz, ya 15 menit 20 menit mana, ya enggak apa-apa 5 menit juga enggak masalah, apa enak cepat selesai. Ya kan, gitu aja. Kau usah repot-repot. Lam al-Musam. Nah, ya Ustaz, ini santannya sekarang kalau pakai kelapa itu meresnya lama Ustaz. Itu. Terus pakai apa? Ya, ganti saja, fiber cream. Praktis. Itu. ya enggak apa-apa, yang penting enak masakannya, gitu aja wis. Gampang lah. Ya, dalam masalah-masalah yang mubah seperti itu. Ini contoh. Naam. Fasfahis safhal jamil. Artinya ialah hendaknya engkau bermuamalah dengan sesama dengan muamalah yang kalem, santun, wal musamih, toleran. Toleran di sini bukan berarti dalam perkara-perkara dosa, dalam perkara-perkara yang apa ini? Mubah. Barakallahu fiik. Yang ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari surah An-Nur ayat 22. Wa qala ta'ala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkanlah, muamalah secara santun dan mudah. Tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Barakallahu fikum. Insyaallah ini ayat sangat bagus. Hamba banyak salah, banyak dosa, ya kan? Nah, kalau tobat minta ampun kepada Allah, apakah Allah mengampuni? Mengampuni. Allah suka senang kalau ada hambanya itu tobat. Allah suka senang mengampuni, ya. Begitulah kalian, kalau ada orang-orang yang banyak salahnya sama kalian, banyak mendolimi kalian, banyak merugikan kalian dalam masalah pribadi, ketika datang minta maaf, maafkan, gitu ya. Kalian juga kalau dosanya banyak, menghadap Allah minta ampun, pengennya diampuni loh ya. Nah, seneng kan? Nah, begitu. Demikianlah. Kalau kita sendiri secara pribadi banyak salah, kalau minta maaf, pengen dimaafkan ya. Maka kalau ada orang yang banyak salah sama kita, menghadap kita minta maaf, ya pengennya kita maafkan, ya maafkanlah. Nah, tidakkah kalian senang Allah mengampuni kalian? Nah, di sini wa nabiyina azakumullah, di antara faedah saling memaafkan ialah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengedepankan apa ini, ego masing-masing. Termasuk dalam muamalah rumah tangga, suami istri. Ini penting. Sangat bagus untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Prinsip memaafkan dan minta maaf ya. Begitu. Suami minta maaf sama istri, maafkan aku ya, aku bukan suami yang baik, bukan suami yang ideal, banyak kekurangan ya. Nah, tapi aku berusaha untuk bisa menjadi suami yang baik. Gitu. Istrinya juga begitu, minta maaf kalau belum bisa jadi istri yang solihah, belum bisa jadi istri yang baik sama suami, banyak kekurangan, ya, insya Allah. Kalau saling memaafkan itu enak. Tapi kalau suaminya minta maaf sama suaminya, enggak, aku sudah sakit hatiku. Ya, nah, lebih baik kita pisah. Nah, kalau semua suami diperlakukan seperti itu, maka dia menikah dengan laki-laki manapun enggak akan bertahan lama. Namanya masalah rumah tangga itu mesti ada. Nah, kalau dikit-dikit sakit hati putus, dikit-dikit sakit hati putus, ya ya kalau laku lagi, janda itu lakunya lama, merasa pede bisa cari suami yang lain. Nah, demikian pula suami kalau istrinya minta maaf itu maafkan. Maafkan. Itu orang terdekat dalam hidup kita. Maafkan. Jangan merasa gampang. Wanita banyak stoknya. Jangan. Nah, kalau gak mau memaafkan, yo menghabiskan banyak wanita nanti ya. Nikah cerai itu gak pernah memaafkan ya. Nah, ya kalau dia mau, ya ada yang mau sama dia. Ya, kalau gak, ya dia akan jadi duda seumur hidup. Berita, oh, bulan ini memang jago nikah, bukan jago cerai. Hanya wali-wali itu gak berani menerima lamaran laki-laki seperti itu. Nanti jangan-jangan anaknya jadi korban yang kesekian. Ya, nah sikapnya yang seperti itu. Jadi al-afu, memaafkan, meminta maaf, ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Allah akan mengampuni mereka yang saling memaafkan. Masya Allah. Kemudian dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi membawakan dalil yang kelima. Nah, dalil yang keempat ya. Dalil yang keempat. Yakni surah Ali Imran ayat 134. Wa qala ta'ala wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang suka memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik seperti itu. Nah, muhsinin itu kalau dalam istilah kita seringkali dipakai untuk orang-orang yang apa ini? Dermawan, ya. Nah, muhsinin dari muhsinin, nah, ya. Seolah-olah orang baik itu hanya dengan harta, ya. Wah, itu kalau muhsinin ini mas, benar-benar muhsinin, ya. Nah, sekali nyumbang 1 juta, ya. Sah untuk apa? Gak pakai ngatur-ngatur, ya. Apapun kebutuhan dakwah dia penuhi. Muhsinin. Ternyata muhsinin itu tidak cuma itu. Nah kalau muhsinin itu cuma itu, kasihan yang miskin ya, gak bisa menjadi muhsinin dengan hartanya. Nah, ini ada cara yang apa itu? Memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Nah, mau memaafkan, tidak jadi pendendam, ya, memaafkan. Soal orang yang memaafkan, mudah memaafkan, itu hidupnya bahagia, ya, jiwanya akan tenang. Sementara orang yang suka dendam, itu hidupnya dalam kegelisahan, bahkan bisa jadi mati dalam kegelisahannya tadi itu. Kenapa? Dendamnya masih belum bisa dilampiaskan. Jadi orang itu kalau gak mau memaafkan, kemudian jadi pendendam, nah itu, selama dendamnya tidak bisa dilampiaskan, dia akan merana semua hidup. Jiwanya tidak akan tenang selamanya. Dia sendiri yang bilang, ya, sebelum aku bisa membalas dendamku ini, hati ini tidak akan tenang. Tidurku nyenyak sampai benar-benar dendamku terbalaskan. Oke. Berarti tidur gak nyenyak berarti dia makan juga gak enak, hatinya terus gelisah, ya kan? Nah kalau sampai mati dendamnya belum terbalaskan, berarti kan hidupnya gak bahagia, ya kan? Nah, salahnya sendiri. Ya. Kul mutu bighaidikum. Dah matilah kamu dengan dendam dan kebencian dalam hati kalian, ya, mati dalam kondisi menderita lahir batin. Naudzubillah min dzalik. Sudah dosa hidupnya gak bahagia. Itu enak. Jadi pemaaf itu plong begitu. Ya sudah tak maafkan, sudah selesai ya. Itu plong. tidak terlalu banyak menampung aplikasi-aplikasi sampah. Semakin cerdas, semakin cepat, semakin enteng, ya kan? Gitu. Kalau semua ditampung, dendam sama A, dendam sama B, dendam sama C, A, B, C, D, sampai Z, nah, semuanya belum tuntas masalahnya. Wah, udah wes. Dipastikan orang ini siap-siap masuk rumah sakit jiwa. Ya, nah. Benar-benar stres dia. Ya, nah. Akan merubah gaya dan pola pikirnya. Akan merubah tingkahnya. Ya, lepaskan semua masalah itu ya dengan memaafkan. Dan Allah akan mencintai kita dan akan menjadikan kita termasuk muhsinin yang baik walaupun tidak dengan harta kita. Dalil yang kelima, Al-Imam An-Nawawi membawakan surah Asy-Syura ayat 43. Qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna dalika lamin azbil umur. Sungguh orang yang sabar menghadapi gangguan kemudian mau mengampun dan memaafkan orang yang mengganggunya, yang mendzaliminya, sungguh yang demikian itu termasuk sifat-sifat yang mulia. Nah, wal ayatu fil bab katsirah ma'lumah. Ayat-ayat terkait dengan bab ini sangat banyak dan sudah banyak yang tahu tentang masalah itu. Nah, jadi ternyata kita sabar menghadapi gangguan orang lain dan kita mau mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain tersebut, ini bukan sifat sembarangan, tapi min azwil umur, sifat-sifat yang mulia. Gak semua orang punya, gak semua orang bisa, ya. Nah, teori semuanya sudah tahu, pengamalan sendiri-sendiri, ya. Ada yang dapat nilai istimewa, ada yang kurang lain-lainnya. Nah, maka kita harus introspeksi diri, hasabah. Kita ini termasuk dapat nilai merah apa hijau apa hitam, ya. Nah. Kalau ada masalah, enggak sabaran, ada yang minta maaf, enggak mau memaafkan, malah disimpan menjadi dendam, ya, maka dapat nilai merah. Ingat, berarti sifat kita itu tercela, akhlak kita jelek, dan kita bukan orang yang mulia. Nah, baik, selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Kita bahas satu hadis. Hadis yang ke-643. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana syadda min yaumi Uhud. Wahai Nabi, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang lebih parah daripada kejadian yang Anda alami ketika perang Uhud? Nah, perlu diketahui, perang Uhud itu adalah peristiwa yang paling menyakitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu jumlah kaum muslimin banyak, tetapi kok kalah gitu ya. Beda dengan perang Badar, jumlahnya sedikit tapi menang. Kenapa? Karena dalam perang Uhud itu ada sebagian yang menyelisih perintah beliau. Ya, yang menyebabkan Allah tidak ridha dan memberi pelajaran kepada kaum muslimin dengan kekalahan saat perang Uhud. Yang kedua, saat perang Uhud itu karena kaum muslimin kocar kacir kalah ya. Nah, itu Rasul sampai wajahnya itu luka berdarah. Bahkan gigi-gigi beliau pecah. Nah, bahkan sempat terjebak, terjatuh dalam galian perangkap Naam yang dibuat oleh Abu Amr Ar-Rahib, yang mana Abu Amr Ar-Rahib ini berhasil juga membunuh paman Rasul bernama Hamzah. Bahkan tubuhnya dicincang-cincang sama Abu Amr Ar-Rahib ini. Peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Rasul saat itu. Nah, beliau sedih. Sudah kalah, beliau terluka. Kehilangan paman yang sangat beliau cintai, yakni Hamzah radhiyallahu taala. Maka Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, apakah ada peristiwa yang lebih parah yang Anda alami selain perang Uhud?" Qala laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah. Ada, kata Rasul, saat itu aku menemui kaummu dan aku anggap peristiwa yang paling menyakitkan, yang paling berat, ialah peristiwa pada hari Aqabah. It aradtu nafsi ala ibni abdi Yalid ibni abdi Kulal. Ketika itu aku menemui ibnu abdi Yalid ibni abdi Kulal untuk aku ajak masuk Islam. Falam yujibni ila ma aradtu, mereka menolak ajakanku. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi, aku pun pergi meninggalkan kaum itu dalam keadaan kesedihan nampak di wajahku. Falam astafik illa ana biqarni sa'alib, aku pun tidak sadar ternyata sudah sampai tiba di daerah Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib ini adalah mikotnya ahli Najd, ya, mikot makani jamaah haji ahli Najd. Jaraknya antara Qarnus Sa'alib dengan Makkah sehari semalam jalan kaki. Naam. Farafatu raksi, saat itu aku mengangkat kepalaku. Fa'idha ada bisahabatin kat adalatni, ternyata ada awan yang menawangiku. Fanadartu fa'idha fiha Jibril alaihi salam, aku lihat di awan itu ternyata ada malaikat Jibril alaihi salam. Fanadani, malaikat Jibril memanggil aku. Faqal, beliau berkata, inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qawmik laka wa maradtu alaik, sesungguhnya Allah ta'ala telah mendengar ucapan kaummu yang menyakitkan hatimu dan penolakan mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim, sungguh Allah Ta'ala mengutus untukmu malaikat gunung, malaikat jibal, siap untuk melaksanakan perintah yang engkau sampaikan sesukamu. Fana dani malaikat jibal, maka malaikat gunung memanggil aku. Fasallama alayya, menyampaikan salam kepadaku. Summa qal, kemudian malaikat gunung berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal, waqad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik fama syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu yang menyakitkan hatimu. Saya adalah malaikat gunung. Saya diutus oleh Rabbku untuk engkau perintah dengan perintah sesukamu. Insyita atau insyita atbaktu alaihimul ahsabain. Kalau kamu mau, aku timpakan dua gunung, ya, al-ahsabain, dua gunung yang ada di sekitar Makkah untuk ditimpakan di atas kaum yang menyakitkan hatimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayuhrijallahu min aslabihim mayabutullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Enggak usah. Karena saya berharap Allah akan memunculkan dari keturunan mereka ini keturunan-keturunan yang mau beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Muttafaqun alaih. Aksaban al-jabalan al-mukhitani bimakkah al-aksab wal-jabalul ghalid. Al-aksaban itu dua gunung yang mengelilingi kota Makkah. Al-aksab sendiri secara bahasa artinya gunung yang sangat keras. Nah, jadi di sini ikhwan abidin a'zakumullah, kalau saat perang Uhud Rasulullah mengalami kekalahan bersama para sahabat sampai luka-luka, itu dianggap gak seberapa sama Rasul. Kenapa? Resiko perang, ya kan? Nah, kalau perang itu siap menang, siap kalah, siap terluka, ya kan? Tapi lukanya hanya luka fisik. Tapi ternyata ada peristiwa yang dianggap Rasul lebih berat daripada peristiwa Uhud, yakni ketika Rasul mendatangi kaumnya, ngajak-ngajak mereka untuk masuk Islam, ternyata malah dicaci maki, direndahkan, dihinakan, bahkan beliau sampai dilempari batu, sampai berdarah, diusir, ditolak mentah-mentah, gak ada satupun yang menerima dakwah beliau saat itu. Sedih, sedih diperlakukan kaumnya seperti itu. Sedih. Nah, ini dianggap peristiwa yang lebih berat di dalam kehidupan Rasul daripada peristiwa apa ini? Perang Uhud. Biasa perang, kalah ya menang ya kalah, terluka ya biasa, ya kan? Kalau yang ini itu benar-benar tersayat-sayat jiwanya Rasul, ya. Nah, asalnya mereka itu baik sama Rasul, asalnya mereka itu hormat kepada Rasul sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, giliran didatangi tidak wai, ternyata perlakuannya masya Allah menyakitkan hati Rasul. Perlakuannya sangat sangat kejam kepada Rasul, ya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril untuk mengerahkan Malaikat Gunung mendatangi Nabi, siap menjalankan perintah Nabi untuk memberi apa ini, pelajaran kepada kaumnya yang menyakitkan hati beliau. Ya, kalau perlu dua gunung yang mengelilingi Makkah ditimpakan ke mereka biar habis, ya, biar puas, ya. Nah, dendam terbalaskan, ya kan? Nah, tapi apa kata Rasul? Bal arju ayuh rijallahu min aslabihim ma ya'budullaha wahdala yusyriku bihi syai'a. Enggak usah. Saya masih berharap kalau enggak bapaknya yo anak-anaknya yang dapat hidayah masuk Islam, beribadahnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Enggak usah dibalas, ya. Nah, maksudnya bagus. Nah, nah. Tidak kemudian menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk membalaskan sakit hati. Tapi dia memaafkan. Kenapa? Mereka belum dapat hidayah. Maklum, orang kalau belum dapat hidayah itu semua tindakannya bodoh. Maka tidak usah diladen. Alhamdulillah setelah itu kemudian dari kalangan kaum beliau yang itu berbondong-bondong masuk Islam, ya. Nah, demikian pula kita, ya. Kita didolimi, kita dirugikan, dihina secara pribadi, dilecehkan, nama kita dijelek-jelekkan, entah di dunia nyata atau dunia maya, medsos. Jangan balas dendam, ya. Mereka itu enggak mungkin melakukan itu kecuali karena bodoh atau tidak mengamalkan ilmu. Orang yang enggak mengamalkan ilmu itu hukumnya sama dengan orang bodoh, ya. Nah, barakallahu, sabar, maafkan. Suatu ketika mereka kalau dapat hidayah dan sadar akan malu sendiri, dan saat itu kita jangan balas dendam, tapi maafkan, ya. Nah, itu adalah akhlak orang-orang yang mulia, akhlak orang-orang pilihan. Gak semuanya bisa, hanya mereka-mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua memiliki akhlak yang baik, yang bisa memaafkan dan mau meminta maaf dan tidak meladeni tindakan orang-orang yang bodoh. Mendoakan kebaikan untuk mereka supaya dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala al-biswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.